Faslun fi ahkamil at'imatil al-halal minha wa ghairiha. Pasal menjelaskan beberapa hukum makanan. Hukum makanan artinya hukum makanan yang halal dan hukum makanan yang tidak halal. Wa kullu hayawanin istatabatul arab alladziina hum ahlu tharwatin wa hisbin wa tibain salimatin wa rafahiyatin fahuwa halal. Setiap makanan atau setiap hewan ya, setiap hewan yang orang Arab menganggapnya enak, maka hewan itu halal. Jadi ukuran kehalalan hewan adalah orang Arab ya. Selama mereka mengatakan enak, maka hukum hewan itu halal. Jadi orang Arab ini yang menjadi acuan adalah orang-orang yang hidupnya mewah ya, hidup subur, hidup mewah dan memiliki selera makan yang normal, bukan orang-orang pedesaan. Ilamma ay hayawanun warada syar'u bitahrimi fala yurja'u fihi listitobatihim lahu. Kecuali, jadi ada pengecualiannya ya. Kecuali hewan-hewan yang telah ditetapkan oleh syariat keharamannya. Jadi urutan pertama adalah tentunya syariat ya, dalil Al-Qur'an atau hadis yang sudah menjelaskan keharaman hewan. Bila tidak ada keterangan tentang halal atau haramnya hewan, maka yang menjadi acuan adalah selera orang Arab. Kita menanyakan hewan itu ke orang Arab, apakah dia mengatakan enak atau tidak. Kalau mereka mengatakan enak, mereka suka, maka halal, dan bila tidak maka haram. Wa kullu hayawanin istahbathathul arab ay adduhu khabithan fahuwa haramun illa ma warada syar'u bi ibahatihi fala yakunu haraman. Ini kebalikan dari tadi ya. Setiap hewan yang dianggap menjijikkan oleh orang Arab, maka hewan itu hukumnya haram dikonsumsi, kecuali hewan-hewan yang telah diperbolehkan oleh syariat. Jadi hewan-hewan yang syariat telah menghalalkan memakannya, itu hukumnya tidak haram walaupun orang Arab menganggap hewan itu menjijikkan atau tidak enak. Wa yahrumu minas sibai ma lahu nabun ay sinnun qawiyun ya'dubhi 'alal hayawani ka asadin wa namirin. Hewan-hewan buas atau hewan liar yang haram dimakan adalah hewan-hewan yang memiliki gigi yang kuat. Memiliki gigi yang kuat yang digunakan untuk berburu. Jadi setiap hewan yang memangsa, mangsanya menggunakan giginya yang kuat, maka hewan itu haram dimakan. Contohnya seperti seperti macan ataupun harimau. Wayahrumu minat tuyuri malahu mikhlabun bikasril mimi wa fathil lami ay dhufrun qawiyun yajrahu bihi kasokrin wa bazin wa sahin. Dan selain hewan liar, ada juga ketentuan hewan haram bagi burung ya. Setiap burung yang memangsa, burung pemangsa, burung itu haram dimakan bila dia memiliki kuku yang kuat. Kuku yang kuat yang digunakan untuk melukai mangsanya. Jadi kalau hewan darat, ukurannya adalah gigi yang kuat. Kalau burung, maksudnya hewan yang biasa di udara, ukurannya adalah kuku yang kuat. Jadi contohnya misalkan raja wali, elang ataupun yang lain. Wa yahillu lil muttari wa huwa man khafa ala nafsihi al halaka min adamil aqli fil mahmasati mautan aw maradan makhufan aw ziyadatan maradin aw inqita arifqatin wa lam yajid ma yaquluhu halalan ay yaqula minal maitatil muharramati alaihi ma ay syai'an yusaddu bihi yasuddu bihi ramaqah ay baqiyata ruhi. Bagi seseorang yang dalam keadaan darurat. Seorang yang dalam keadaan darurat artinya orang yang sudah mendekati kematian karena sangat lapar ya. Jadi dia khawatir kepada nyawanya, dia khawatir nyawanya akan hilang karena tidak ada makanan. Jadi saya ulangi, seorang yang khawatir kematian atau khawatir memiliki penyakit yang berbahaya atau khawatir penyakitnya bertambah parah atau khawatir terputus dari rombongan, jadi terputus atau terpisah dari rombongan, dan dia tidak menemukan makanan yang halal, maka dia diperbolehkan untuk memakan bangkai binatang yang haram, bangkai binatang yang haram dimakan sebelumnya, dan yang dimakan itu disyaratkan hanya sekedar makanan yang untuk menyelamatkan sisa ruhnya. Jadi sisa ruh ya. Jadi saya ulangi, di dalam kondisi darurat yang penggambarannya seperti saya jelaskan tadi, seorang boleh memakan bangkai yang haram, boleh memakan sesuatu yang haram, tetapi yang dimakan itu tidak boleh melebihi batas menyelamatkan sisa nyawanya. Walana maitatani halalani wahumal samaku wal jarad, walana damani halalani wahumal kabidu watihal. Ada dua hewan yang halal, dua bangkai maksudnya ya, ada dua bangkai yang halal, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi semua ikan dan semua belalang bangkainya halal dimakan. Dan juga ada dua darah, ada dua darah yang halal, yaitu hati, anggota organ hati, dan juga limpa ya, al-kabid wa tihal. Wa qad urifa min kalamil musannifi huna wa fi ma sabaq anal hayawana ala thalathati aqsam. Jadi setelah kita membaca keterangan yang telah dijelaskan oleh musannif, kita bisa menyimpulkan bahwa hewan terbagi menjadi tiga. Dalam hal halal haramnya, hewan terbagi menjadi tiga. Ahaduha ma la yukalu fadabihatuhu wa maitatuhu sawa. Yang pertama adalah hewan yang tidak halal dimakan, maka hukumnya haram dimakan, baik hewan itu disembelih ataupun tidak. Jadi tidak ada pengaruh atas penyembelihan hewan itu. Wasani mayukalu falayahilu illa bitadkiyati asyariyah, mayukalu ya. Bagian yang kedua adalah hewan yang halal dimakan. Jadi untuk kehalalan itu disyaratkan harus ada penyembelihan yang sah secara syariat. Wasalitsu matahillu maitatuhu kasamaki wal jarad. Dan yang terakhir adalah hewan yang halal dimakan walaupun tidak disembelih secara syariat, hewan itu adalah samak, yaitu ikan dan jarad. Jarad atau belalang. Faslun fi ahkamil udhiyati. Fasal menjelaskan tentang hukum kurban, kurban yang dilakukan di 10 Muharram ya, 10 Dzulhijjah. Bidhamil hamzati fil ashar. Wahia ismun lima yudbahu minan na'ami yawma idin nahri wa ayyama tasyriki taqurruban ilallahi ta'ala. Kata udhiyah, huruf hamzahnya dibaca dhammah. Jadi ada beberapa lugat cara membacanya, tetapi lugat yang paling masyhur, yang paling populer adalah membaca dhammah huruf hamzah. Udhiyah adalah, jadi pengertian udhiyah adalah nama hewan yang disembelih di hari Idul Adha, di hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Jadi penyembelihan hewan kurban itu sebenarnya tidak hanya sah di tanggal 10 Dzulhijjah, tetapi bisa juga disembelih di 3 hari setelahnya atau biasa disebut dengan hari Tasyrik. Wal udhiyatu sunnatun muakkadah alal kifayah. Hukum melakukan kurban, hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang kesunahannya kuat. Tapi kesunahan itu hanya sunnah kifayah ya, artinya sunnah yang hanya disunahkan kepada sebagian orang, tidak harus semuanya. Faida ata biha wahidun min ahli baitin kafa'an jami'ihim. Dan artinya sunnah kifayah adalah kesunahan yang apabila satu orang dari keluarga sudah melakukan, maka yang dilakukan itu sudah mencukupi dari seluruh anggota keluarga. Wala tajibul udhiyatu bin nadri. Dan udhiyah atau menyembelih berkurban ini hukumnya tidak wajib kecuali kurban yang telah dinazari oleh pemiliknya. Jadi seorang yang telah bernazar kurban, maka hukum kurban tidak lagi sunnah tetapi berubah menjadi wajib.